كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا لمن أعزنا الله إياكم إن شاء الله تعالى نجدكم pembacaan kitab Ithaq al-Qarib bita'liqat ala syarih sunnah lil-imam al-Barzahari karya Syekh Dr. Saleh bin Abdillah Fauzan hadirullah. Para pertemuan yang berakhir kita membaca tentang bab minas sunnati luzumul jama'ah, termasuk sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah luzumul jamaah, berpegang teguh dengan al-jamaah. Kemarin sudah kita baca keterangan dari Syekh Rahimahullah Ta'ala. Al-jamaah yang dimaksud di sini adalah mawafaqal haq, yaitu segala yang mencocoki al-haq, kebenaran. Dan beliau menyebutkan jamaah itu tidak bisa terwujud kecuali dengan dua perkara, yaitu hendaknya jamaah tersebut metodenya adalah berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan kebid'ahan yang menyelisih Sunnah Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam. Dan beliau menyebutkan juga syarat yang kedua adalah al-jamaah hendaknya adanya imam yang ditaati, adanya seorang pemimpin yang ditaati dalam hal ma'ruf. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hadirullah ta'ala. فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق. Maka di sini sesungguhnya tidak boleh seorang insan untuk bersama, bergabung dengan jamaah-jamaah yang menyelisih manhaj yang benar. Larangan bergabung dengan manhaj kelompok golongan jamaah yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang disebutkan banyak sekali firqah-firqah yang dibangun di atas kebid'ahan, dibangun di atas hizbiyah. Cinta dan bencinya karena golongan. Cinta dan bencinya karena organisasi. Al-wala wal-bara ad-dayyiq. Cinta dan bencinya yang sempit. Beda kalau salafiyin, cinta dan bencinya karena Allah azza wa jalla. Ya, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan ini juga yang ada pada salafiyin, dakwah ahlu sunnah wal jamaah, mengajarkan kita semuanya untuk cinta dan benci karena Allah. Tapi kalau jamaah-jamaah yang lainnya, ya mereka dibangun di atas perkara yang menyelisih sunnah dan cinta dan bencinya karena kelompok golongan. Baik ya. Qala hafizahullah wa la yakunun jama'atan illa bi syartaini, dan mereka tidak termasuk atau tidak bisa menjadi jamaah yang benar kecuali dengan dua syarat. An yakuna manhajuhum al-kitab wa sunnah. Yang pertama, hendaknya metode beragama mereka Alkitab dan Sunnah. Wa manhaj salaf salih dan manhaj salaf salih. Para sahabat. Ya, bukan cuma sekedar Alkitab dan Sunnah saja, tapi dengan pemahaman para sahabat. Karena hampir semua golongan, kelompok, jamaah sekarang ini mengatakan kami ini Quran dan Sunnah. Kami ini Quran dan Sunnah. Tapi dengan penafsiran siapa? Dengan pengamalan siapa? Kalau dengan pengamalan tokohnya, dengan penafsiran pimpinannya, maka ini belum sebagai jamaah. Ya, tapi harus dengan bimanhaj salafus saleh, dengan manhajnya salafus saleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini syarat yang pertama. Ya. Tidak boleh ada kebid'ahan menyelisih sunnah di dalam jamaah tersebut. Qala hafizahullah wa yakuna lahum imamun muslimun yaquduhum wa yarji'una ilaihi. Yang kedua, syaratnya adalah hendaknya mereka memiliki imam muslim, pemimpin kaum muslimin yang memimpin mereka dan dijadikan rujukan. Ya, kalau di negeri kita ya Pak Presiden itu imam kita saja. Pimpinan kita yang kita taati selama tidak bermaksiat. Yang kita patuhi selama tidak bermaksiat. Ya. Fala dina illa bi jama'atin, maka enggak ada agama kecuali dengan jamaah. Wala jama'ata illa bi imam, dan tidak ada jamaah kecuali dengan seorang pemimpin. Wala imam illa bi sam'in wa ta'atin, dan tidak ada pemimpin kecuali harus didengar dan ditaati. Dan kita sudah sering mendengar pembahasan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah, pemimpin kita dalam hal ma'ruf, patuh, ya, dalam hal yang ma'ruf, selama tidak bermaksiat, kita mentaatinya sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza manhajul muslimin, inilah metodenya kaum muslimin. Wa hadza huwa sunnah allati yashrahuha rahimahullah, dan inilah yang dikatakan sunnah yang dijelaskan oleh Syekh atau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Qala wa fi hadza nahyun 'ani syudzuli fil ara' wal mukhalafah, dalam hal ini terdapat larangan, ya, larangan dari berbuat nyeleneh. Enggak boleh kita berbuat nyeleneh. Maksudnya fil ara, dalam berpendapat nyeleneh menyelisih sunnah. Ini Rasulullah alaihi wasallam mengajarkan demikian, loh kok dia milih jalan lain. Ini nyeleneh. Syudzul. Rasulullah SAW mengajarkan demikian, loh kok dia memilih ajaran yang lain. Ya, makanya dilarang. Ya. Wa annal insana yalzamul jama'ata madamu laysu 'ala bayyinah. Demikian juga seorang insan harus berpegang teguh dengan tadi al-jama'ah, orang-orang yang komitmen dengan sunnah. Ya, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madamu laisu ala dolari, selama mereka tidak berada di atas kesesatan. Ya, satu komunitas yang berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka ayo kita berpegang dengan mereka. Ayo kita bergabung dengan mereka. Misalkan kalau kita lagi pergi ke satu daerah, ya, jangan kita menyendiri. carilah di sana komunitas al-jamaah. Siapa? Ya ini orang-orang yang mencocoki Alkitab dan As-Sunnah. Orang-orang yang mencocoki manhaj salaf. Apalagi di zaman sekarang banyak orang ngaku-ngaku manhaj salaf. Ngaku-ngaku sebagai seorang salaf. Tapi manhaj salaf yang seperti apa? Manhaj salaf yang betul-betul komitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip salafiyah. Cari mereka, bergabung bersama mereka, dan jangan menyelisihi mereka. Ya, jangan menyelisihi ajaran yang mereka dakwahkan. Barakallahu fiikum. Kalau dalam urusan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan diselisihi. Ya, ikut mereka selama itu adalah perkara yang hak. Ya. Kemudian barang siapa yang menyelisihinya, ada ancaman. Beliau menyebutkan qauluhu khala'a ribqatal islami min 'unufi. Barang siapa yang menyelisihi al-jamaah, konsekuensinya berat. Ya, berarti dia telah melepaskan tali keislaman dari lehernya. Ya. Melepaskan tali keislaman dari lehernya. Ya. Kata Syekh Hafidzullah, kana min 'adatil 'arabi annahum yad'una lil aghnami ribatan. Dulu orang-orang Arab itu memiliki kebiasaan meletakkan, mengikatkan tali di leher-leher kambing mereka. Domba-domba piaran mereka diikat. Ya. Tidak kau biha di lehernya. Hatta la tatafarraqu wa tadhi'a, sehingga tidak terpencar-pencar dan hilang. Tayyib. Wa ya'kulu hadhibu, sehingga kalau sudah terpencar hilang akan dimakan oleh serigala. Wa hadhihi al-arbitatu takunu muttasilatan bi hablin wahidin. Dan tali yang ada di leher-leher tersebut dalam keadaan bersambung, diikatkan dengan satu tali yang yajma'uha min ajlil muqafalah muhafal. Dipegang oleh penggembalanya untuk menjaga dia jangan sampai dimakan serigala. Ya. Alaiha, di atas barakallahu fikum, tali tersebut dikumpulkan mereka. Lah, Rasulullah SAW dikatakan sini, fasyabbahan Nabi SAW luzuman jama'ati bihadal. Rasulullah SAW itu menyerupakan orang yang berpegang teguh dengan al-jama'ah itu seperti orang-orang yang mengikat kambingnya tadi, sehingga kambingnya tidak tersesat, nyempal sendirian, lalu dimakan serigala. Iya kan? Serigala itu beraninya kalau ada kambing sendiri dia makan. Rasulullah SAW menyatakan, innama ya'kulu dzibu ma'aghanamin qasiyah. Ya, sesungguhnya, serigala itu akan memangsa kambing yang sendiri. Akan dimangsa. Tapi kalau kambing yang ramai-ramai berkumpul, apalagi ada penggembalanya, maka akan dimakan oleh serigala. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW menyerupakan al-jama'ah yang kita wajib berpegang dengannya. Jama'atul muslimin yang berpegang dengan Alkitab dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, berpegang dengan ketaatan kepada imamnya, kita harus berpegang dengan mereka. Seperti mengikatkan tali, apa namanya? Keislaman di leher. Ya. Kenapa kata beliau? Fa innal jama'ata hiya ribatul wahdi minal mahal. Karena al-jama'ah itu adalah tali yang kuat yang akan menjaga dari kebinasaan. Ya. Kalau dia menyempal dari al-jama'ah, dia tinggal sendiri, enggak mau ngumpul dengan ikhwah, ya, enggak mau berkumpul dengan komunitas salafiyin, maunya sendirian, tapi dia ngaku salafi, saya salafi. Tapi sendirian. Ditanya, kenapa antum jarang taklim? Kenapa antum jarang kumpul bersama ikhwan? Tidak berta'awun dengan ikhwah salafiyin? Dia mengatakan, ana sudah mencukupkan dengan yang saya sudah pelajari dulu di pondok. Saya merujuk kitab sendiri. Ya, saya sudah bisa baca kitab, jawabannya. Sehingga dia menyempal sendirian, tidak pernah ngumpul. Ada kegiatan, ada kerja bakti, ada kajian, ada daurah. Tidak pernah muncul sendiri. Akhirnya apa? Itu tadi. Rasulullah SAW mengingatkan, innama yaqulu dzikru ma ghanim qasiyah. Sesungguhnya serigala akan mangsa kambing yang sendiri. Syaitan itu akan memangsa orang yang sendiri. Ya. Dia akan disesatkan oleh syaitan. Ya. Akhirnya terlihat, masya Allah, ini nasolul aqiyah, ini kenyataannya. Sampai akhirnya sibuk dengan jualan, sibuk dengan jualannya. Sampai jamnya sholat dia masih jualan. Ini ikhwah keluar ke masjid, lihat tuh, kenapa masih sibuk di tempat jualannya? Ya, pulang dari masjid masih juga di tempat jualannya. Masya Allah, sholat berjamaah sudah dia tinggalnya. Ya, dan ini sudah berlangsung sampai akhirnya. Ya subhanallah, diseret sedikit demi sedikit oleh syaitan dan dia sudah semakin jauh dan jauh. Melakukan pelanggaran ini, pelanggaran itu dari segi syariat. Kenapa? Ya itu tadi. Ya. Namanya aqlul dzibu ma ghanim qasiyah. Serigala itu memangsa kambing yang sendirian. Ya, syaitan itu mudah menyesatkan orang yang sendiri sehingga binasa. Oleh karena itu Syekh Abdullah menyebutkan tadi al-jama'ata hiya riba al-waqi min al-mahal. Al-jama'ah itu tali yang akan menjaga dari kebinasaan. Insyaallah kalau banyak sering berkumpul, sering berta'awun, ya, sering duduk bermajelis menuntut ilmu bersama-sama, insyaallah akan jauh dari syaitan. Syaitan akan jauh dan dia akan mudah diselamatkan. Ya. Karibadil ladzi yakunu fi riqabil aghnam, seperti tali yang diikat di leher-leher kambing-kambing yang dipelihara oleh para penggembalanya. Ya, fadhuha min adz-dzib, menjaga ya kambing tersebut dari serigala, wa min adh-dhayaa', dan agar tidak hilang. Masya Allah. Ya, sehingga kalau dilepas dia meninggalkan al-jamaah, dia tidak mau mentaati ya amirnya dalam hal yang ma'ruf, pemimpinnya dalam hal ini Pak Presiden. Ya. Tidak mentaati aturan-aturan Pak Presiden dalam hal yang ma'ruf. Kemudian tidak mau bertanggung dengan komunitas ahlul haq, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Akhirnya dia mudah dibawa oleh siapa? Ya, mudah sekali dibawa oleh siapa? Masyaallah, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Makna al-jamaah tadi, yaitu orang-orang yang komitmen dengan ajaran Rasulullah alaihissalatu wassalam, berada di atas Alkitab dan Sunnah. Ya, kemudian mereka memiliki pemimpin yang ditaati. Nah, barang siapa melepaskannya, maka dia seolah-olah melepaskan tali keislaman dari lehernya. Jadi maknanya ya belum atau tidak bisa dimaknai kafir ya. Faqad khala 'alim qatal Islam. Ya, min onoki, dia telah melepaskan tali keislaman dari lehernya. Ini bukan berarti langsung vonis kafir. Ya, keluar dari al-jamaah bukan berarti langsung kafir. Kita beri sana dirinci. Kalau dia keluar dari prinsip-prinsip sunnah Rasulullah SAW, ya, dalam hal-hal usul, pokok-pokok ajaran Islam atau pokok-pokok akidah Islam, ya, dan dia melakukan salah satu daripada pembatal-pembatal keislaman, maka dia kafir. Menyelisihnya, menyelisih al-jamaah dalam perkara yang prinsip. Misalkan dia berbuat kesyirikan, dia melakukan salah satu nawaqidul Islam, ya, melakukan salah satu pembatal keislaman, jadi ya, dia misalkan barakallahu fikum, ya, mengatakan orang muslim, orang kafir itu sama aja di sisi Allah azza wa jalla. Ya. Dia sudah menyelisih prinsip akidah ya, Islam ya. Dia mengatakan orang kafir itu akan masuk surga juga. Semua agama itu sama, misalnya. Ini akidah yang kafir. Ya. Ketika dia meyakini seperti ini, maka dia akan keluar dari Islam. Kenapa? Melepaskan tali ke Islam. Ya. Tapi kalau sekedar dia sudah menjauh dari ikhwah salafi, sudah tidak lagi ya, rajin taklim, sudah tidak lagi mempelajari manhaj salaf, ya, dia terjatuh dalam beberapa kebid'ahan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya, dia memang sudah melepaskan tali keislaman, tapi dia tidak kafir karena dia tidak melakukan salah satu dari pembatal keislaman. Kemudian beliau melanjutkan, qauluhu wa kana dhalan mudillan. Maka orang tadi yang menyelisih yang jamaah itu dhalal mudilla, sesat dan menyesatkan. Dhalal fi nafsi anil tariq, dia sesat dirinya menyimpang dari jalan kebenaran. Kenapa? Karena dia sudah tidak di atas ajaran sunnah Rasulullah SAW. Ya, dia sudah tidak di atas prinsip sunnah Rasulullah SAW. Mudillan li ghairihi, dan dia menyesatkan orang lain. Ya. Ada orang kalau sudah menyimpang ya kok diikuti sama temannya. Ya. Diikuti oleh temannya. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya orang-orang yang menyimpang lalu diikuti oleh orang lain. Maka dia akan menanggung dosa. Ya, menanggung dosa orang yang mengikuti jirinya. Ya. Dan dia sendiri mualan fi nafsi, dirinya sesat. Mudillan liman iqtada bi wa taba'a. Dia menyesatkan orang yang mencontoh dia, mengikuti dia. Dan ini dosanya double. Dia sendiri melakukan kesesatan, setelah dia terang-terangan melakukan kesesatan, orang ikut sama dia. Dia menyimpang, setelah itu dia diikuti oleh orang. Dan dia menanggung dosa orang yang mengikuti dirinya. Man dalla ala dalalah kana alaihi wizruha wa wizru man tabi'ah min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengajak, memberi contoh kepada kesesatan, ya, dia akan menanggung dosanya. Kenapa? Karena dia sesat. Dia melakukan kesesatan. Dia nanggung dosanya sendiri. Terus, ya, wa auzar, ya, man tabi'ah. Dan juga dia menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dia. Jadi, ada 10 orang ikut dia. 10 orang itu, dia nanggung dosanya. Kenapa? Dia ngasih contoh dulu. Dia ngasih contoh yang tidak bagus. Min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Sedikit pun tidak mengurangi dosa-dosa orang yang mengikuti orang tadi. Sedikit. Sehingga barakallahu fikum, ini bahaya orang-orang yang menyelisih al-jamaah. Orang-orang yang keluar dari al-jamaah. Ya, termasuk dosa yang sangat besar dan termasuk kebinasaan. Ya, kebinasaan ketika seorang insan menyelisih al-jamaah terus diikuti banyak orang. Diikuti oleh orang lain. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah diantara bentuk rahmatnya, kadang mereka harus mentahdir mengingatkan kesalahan orang yang menyimpang. Mentahdir mengingatkan, ya, memperingatkan orang-orang yang menyimpang. Si fulan menyimpang, jangan diikuti. Ya, si Alan menyimpang, jangan diikuti. Kenapa? Karena dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dirinya dalam kesesatan. Ya, dan ahlu sunnah hakikatnya rahmat atau merahmati dan menyayangi orang yang menyimpang tersebut. Ya, kalau dibiarkan tidak ditahdir atau tidak diperingatkan orang tersebut, dia menyebarkan kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan, menyebarkan khurafat, menyebarkan perkara-perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya pengikutnya tambah banyak, pengikutnya tambah banyak, pengikutnya tambah banyak. Ya, dosanya semakin besar. Tapi ketika bangkit ahlu sunnah menyebutkan si fulan salah, jangan diikuti. Si fulan ada kesesatannya, jangan diikuti. Si fulan menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, tinggalkan dia. Akhirnya ditinggalkan pengikutnya dan dia menjadi ringan dosanya nanti. Ya, ya, inilah hakikat daripada dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Itu dakwah yang penuh dengan apa? Rahmat. Ya, dakwah yang mengapa? Penuh dengan rahmat, menyayangi umat, umat menjadi selamat, tidak kena kesesatan orang tadi, dan dia menjadi ringan bebannya. Ya, tapi beda. Dakwahnya orang-orang yang memuji-muji ahlul bidah. Ya, ahlul bidah dipuji-puji, disanjung-sanjung. Oh, si fulan itu ada kebaikannya. Ya, termasuk kelompok yang memuji-muji ahlul bidah berbaju salafi, itu namanya kelompok sururi. Di sana ada, ya, kelompok yang bernama Sururiyin, ya, nisbah kepada Muhammad bin Sururi Najib Zainal Abidin, memiliki pemikiran, orang ini memiliki pemikiran bahwasanya ahlul bidah itu ada kebaikannya yang kita harus menyebut-nyebut, ya, kebaikan ahlul bidah tersebut Kalau kita tidak menyebutkan kebaikan ahlul bidah ketika mengkritisi ahlul bidah tersebut, maka zalim. Kalau lagi mengkritisi ahlul bidah, kok tidak disebutkan kebaikannya, maka zalim. Jadi ketika mengkritisi ahlul bidah, harus sebutkan kebaikannya. Subhanallah. Ini ya pemikiran bid'ah yang muncul di era-era beberapa belas tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin tahun 90-an ya, kurang lebih. Tahun 90-an, pemikiran ini mulai muncul, menyebar, meracuni anak-anak muda dan meracuni beberapa da'i-da'i salafi. Karena orang ini orang Arab Saudi dan pernah belajar di hadapan para ulama kibar ya, di negeri Arab. Ternyata kemudian dia menyimpang. Salah satu pemikiran yang sangat-sangat berbahaya adalah memuji-muji ahlul bidah. Ketika lagi mengkritisi ahlul bidah harus dipuji. Ya, sehingga akhirnya apa? Orang-orang ketika dia dalam keadaan mendengar ya, tokoh ini lagi dikritisi, tokoh ini lagi disebutkan, oh penyimpangannya di sini, orang ini memiliki kebidahan di sini. Ya, akhirnya apa? Umat mulai waspada. Ya sudah, kita mau tinggalkan. Tinggalkan dia. Kenapa ada penyimpangannya? Para ulama menyebutkan ada kebidahan, pemikirannya ada kebidahan. Mulai ditinggalkan. Oh kelompok ini juga ada kebid'ahnya, oh ya sudah kita tinggalkan. Kenapa ada kebid'ahnya? Kita takut. Tiba-tiba muncul orang yang berbaju salafi mengatakan, tapi dia ada kebaikannya. Dia ada kebaikannya, ini kebaikannya, ini ada kebaikannya, ini ada kebaikannya. Yang tadinya sudah mau meninggalkan tokoh ini, yang tadinya mau meninggalkan kelompok ini karena ada kebid'ahnya, berarti ada kebaikannya, ya kita ambil kebaikannya. Akhirnya gak jadi meninggalkan kelompok tersebut atau tokoh bid'ah tersebut. Ini bahaya pemikiran apa? Sulubi. Ya, barakallahu fikum. Ahlu sunnah wal jamaah hadirin, mereka mengkritisi dan tidak perlu lagi menyebutkan kebaikannya. Kenapa? Karena tugas kita cuma menasehati. Jangan sampai ikut orang ini dalam kesesatannya. Ya, jangan sampai mengikuti orang ini dalam kesesatannya. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti kesesatan orang ini, kita akan bisa ya menyimpang dari al-jamaah. Kita akan bisa menyimpang dari al-jamaah. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, orang-orang yang sudah ditahdir oleh para ulama, yang sudah diingatkan untuk kita jangan mengikuti pemikirannya, mengikuti ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya, ya untuk kita menjauhinya agar tidak menjadi barakallahu fikum orang-orang yang keluar dari al-jamaah. Kemudian beliau hadirullah melanjutkan qala ta'ala, Allah taala berfirman tentang kewajiban berpegang teguh dengan al-jamaah. وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى setelah jelas bagi dia petunjuk وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ dan dia mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Sebagian para ulama menyebutkan selain jalannya kaum mukminin, yang dimaksud di sini jalannya para sahabat. Karena ayat ini turun, yang disebut dengan kaum mukminin ketika ayat ini turun adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di sini disebutkan ada keterangan dari Allah Azza wa Jalla yang pertama, "Wa may yushaqqiqir rasul." Barang siapa durhaka kepada rasul, menyelisih rasul. Ya, mimba di mata bayyana lahu huda, setelah jelas petunjuk, sudah diingatkan, antum menyelisih sunnah rasul, antum itu tidak sejalan dengan sunnah rasul. Antum ini ya, tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ini bimbingan Rasulullah SAW demikian, bukan seperti yang antum jalankan, begitu ya. Sudah jelas petunjuk. Ya. Kemudian apa? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Lalu dia mengikuti selain jalannya para sahabat. Ya, ini bahaya, menyelisih Rasul dan mengikuti selain jalannya para sahabat. Ya, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan kemana dia berpaling. Jadi semakin disesatkan. Orang kalau sudah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, orang kalau sudah meninggalkan prinsip para sahabat, itu akan semakin Allah sesatkan, semakin Allah palingkan. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lainnya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah condong dengan kesesatan, tidak mau ikut sunnah, tidak mau ikut ajarannya para sahabat, azaghallahu qulubahum. Allah akan sesatkan hati-hati. Ya, sehingga ketika melakukan dua dosa besar tadi, meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan ajaran para sahabat, maka dia akan semakin disesatkan. Kami akan sesatkan kemana dia berpaling. Ya, di dunia ini dihukum seperti ini. Ya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini bahaya orang-orang yang menyelisih al-jamaah. Ancamannya begitu berat. Di dunia akan semakin Allah sesatkan, di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya, ayyadzabillah. Ini ya surat An-Nisa ayat 115. Fal wajib 'alal muslim, kata beliau, maka wajib bagi setiap muslim, an yattabi' sabilal mukminin. Wajib mengikuti jalannya kaum mukminin. Ya, wala yukhalifahum. Jangan menyelisih kaum mukminin. Nah, yang dimaksud kaum mukminin siapa? Nanti ya, di belakang akan ada bab tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, bukan kebanyakan kaum mukminin yang ada sekarang ini. Ya. Karena kebanyakan kaum mukminin yang ada, barakallahu fikum, itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Allah azza wa jalla menyatakan, wa in tudi aktsar man fil ard tudilluka an sabilillah. Kalau engkau mau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan, jadi jalan Allah. Jadi yang dimaksud kaum mukminin, ikuti jalannya para sahabat Nabi. Manhaj salaf, begitu ya. Wala yukhalifah, jangan menyelisih mereka. Ya. Wala yashilla anhum, jangan leleh dari mereka. Jangan leleh. Ikuti mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka berada di atas hidayah yang lurus. Mereka adalah al-jamaah. Para sahabat itu al-jamaah generasi pertama yang kita wajib untuk meneladani mereka semuanya. Baik, mohon maaf sekali, mungkin yang bisa kita bahas pada malam ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.